Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al ahibba, para pendengar dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita kembali mengkaji bahasa Arab yang kita cintai. Kita sudah masuk kepada latihan yang kelima insyaallah. Fi hadhil laila sanakhtu ila tamrin as-sadis, kita melangkah ke latihan yang keenam. هذه التدريبات أو التمرينات لا تزال متعلقة بمثنى, masih berkaitan dengan isim muthanna al-mudaf yang diidhafakan. Baik, langsung saja kita masuk pada latihan ke-6. Kami minta kepada salah seorang ikhwan yang ada di sini untuk membaca instruksi di latihan itu. Sebagaimana sering saya katakan, saya tidak akan banyak berbicara atau membaca. Antum sekalian, baik pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja di mana antum berada, antum yang akan lebih aktif. Ini sekaligus untuk melatih kalian untuk membaca. Sekaligus kita akan bahas kaidahnya. Tafadhal ya akhil karim. Bismillah. التمرين السادس أضف الكلمة الأولى واسل القراءة أضف الكلمة الأولى انظر جيدا أضف الكلمة الأولى إلى الثانية فيما يلي. نعم, لماذا قرأت الكلمة بالنصب؟ مفعول به. مفعول به لي لأضف. أضف هذا أي فين؟ في الأمر. طيب, أين الياء؟ أليس أصل أضاف يضيف؟ هذا أي فعل؟ هذا من هو فعل؟ فعل أبيني؟ فعل إلته في عين فعل, ما اسمه؟ أجوف. صحيح, أجوف. نعم, أجوف فعل. أجوف يتو فعل ين دي عين فعل يهرب إلت يتو ألف. أضاف أصله ضاف, هذا على وزن إيه؟ أي وزن؟ وزن أبا إني أفعل صحيح, أفعل يفعل. إذن أضاف يضيف. إذن أضف, لماذا حذفت الياء؟ كنبا يعني ربوان يضيف أضاف Nasitahu. Tapi iltiqa usakinan, bertemu dua sukun. Kena fi'il amar itu mabni ala sukun. Iza kana fi'il sahih akhir. Harfu fa' harfu sahih. Nah, ketika dia amar, dia mabni ala sukun. Jadi, adif, hadha asluhu, adif. Yaltaqi sakinan, bertemu dua sukun, al-ya sakina wal-fa sakina, maka dibuang huruf illatnya, fasara adif. Baik, adif al-kalimat al-ula ila al-thaniyati fima yali. Nah, coba terjemahkan. Idhafahkanlah kalimat. Apa itu maksud idhafahkan? Sandarkan atau gabungkan. Gabungkan kalimat yang pertama. Kalimat itu masih bahasa Arab itu. Kata yang pertama. Nah, kata yang pertama pada kata yang kedua. Kepada kata yang kedua pada kata berikutnya. Nah, ini sebagai contoh. Iqra misal. Ibnani. Naam. Hamidun. Hamidun. Ibna Hamidin. Naam, Ibna Hamidin. Madza hadats? Apa yang terjadi? Dibuangnya nun. Naam, hudzifatun nun. Hudzifatun nun at-tasniyah. Hudzifatun nun at-tasniyah, dibuang nun musannanya. Jadi ibnani, ibnun, ibnani. Hamidun, jadi ibna Hamidin. Baik. Iqra. Bintani. Naam. Rashidun. Binta Rashidin. Binta Rashidin. Iya. Apa i'rab Rashidin? Mu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ma hukum mudhaf ilaih? Apa hukum mudhaf ilaih? Majrur. Majrur. Baik, alamat jarhi? Kasrah. Al-kasrah. Baik, misal sani. Nafidhatani al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Nafidhata al-ghurfati. Naam, nafidhata al-ghurfati. Terjem? Jendela kamar. Dua jendela kamar. Dua jendela kamar. Ahsanta barakal fik. Nanti al-fursal al-mustamin ya wal-mushahidin. Baik, jazakumullah khair khuna wa barakallahu fik. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV bagi anda yang ingin bergabung dan mencoba untuk menjawab di latihan yang ke-6, silakan di 0218236543. Baik, fadal, silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah. Ahlan wa marhaban bikum. Iya, ahlan. Ahlan bik. Baik, tafadhali. Muslimuna al-bayanu. Al? Muslimul bayani. Iqra'i, unzuri jayidan. Muslimuna al-bayanu. Al-bayan. Al-yabanu. Al-yabanu. Al-yabanu. Iya. Apa arti al-bayan? Al-yabanu Jepang. Jepang. Kalau dibalik banyak duluan, baru ya al-bayanu. Penjelasan. Kalau penjelasan, ya bayan tapi banyak tidak panjang. Ya, al-bayan. Ya, yang panjang. Al-bayanu. Nah, di sini ya duluan, makanya ya panjang. Al-yabanu. Taib, adifi? Muslimul bayani. Hah? Berulang lagi nih. Muslimul yabani. Ya, kena taib. Muslimul yabani. Apa artinya? Orang Muslim Jepang. Orang Muslim Jepang. Al yabani ya. Tanda jarnya apa itu? Kasrah. Iya. Kenapa tandanya kasrah? Ada alif lam. Oh iya. Karena ini ada alif lamnya. Sahih. Jadi isim ajam seharusnya silah muntah amada isim ajam yang seharusnya apa? Mamnu nasarfi. Ya kana, kan? Ya nah, tapi kena ada alif lam. Maka ya al-yabani. Ya, muslimul yabani. Taib, selanjutnya? Banuna Israilu. Iya, banuna Israilu. Coba gabungkan. Banu Israili. Israila. Israila. Banu Israila. Yakin Israila? Israila. Baru Bani pertanyaan gitu sudah ragu nih. Bani Israil. Betul Israila? Bani Israil. Israili. Israila. Israili kenapa? Israila kenapa? Israilu kenapa? Apakah harakatnya saya akan tanya? Bani Israila. Tahu kenapa la fathah? Karena nama apa nama bangsa nama negara apa nama satu apa sih apa itu Israel. Saya tanya ini apakah ismul ladzi la yansarif atau bukan? Misal mamnu min as-sarfi. Mamnu min as-sarfi. Jadi tidak boleh bertanwin. Nah, apa ilatnya? Kenapa enggak bertanwin? Karena karena dia isim ajam. Isim ajam. Iya, al-ujmah. Karena faktor ujmah. Al-ujmah itu apa? Yaitu kata bukan dari bahasa Arab, bukan dari berasal bahasa Arab. Ya, ini nama ajam Israila. Ini nama Yakub alaihissalam. Ya, nama Yakub alaihissalam bermakna kalau diterjemahkan ke dalam bahasa ada bernama Abdullah. Nah, Isra bin Abdun Il itu Allah. Ya, Allah. Jadi Abdullah. Jadi Banu Israila. Jadi dia berharakat fathah. Kenapa fathah? Karena ismun lazim sharif majrur bil fathah. Fathah sahih. Jadi isim yang tidak bertanwin dia tanda jarnya fathah. Jadi Banu Israila. Apa artinya? Anak-anak Israel. Anak-anak Israel itu anak Nabi Yakub alaihi salam. Baik, thumma ya banu anu dari satu. Coba perhatikan betul-betul. Ya banu anu dari satu. Al-Madrasatu. Juga harus diperhatikan juga sisi maknanya ya. Iya. Kalau babani al-madrasah mudarrisatu dua pintu guru jenis, guru perempuan. Al-Madrasatu. Ana al-madrasah sekolah. Iya. Jadi babal madrasati. Nah, babal madrasati. Apa artinya? Dua pintu sekolah. Nah, dua pintu sekolah. Ahsanti barakallahu fik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Abdillah di salah barakallahu fik. Jawabannya mumtaz. Dan ada faedah yang tadi kita bisa dapatkan terkait dengan mamwa min as-sarf saja. Ada alasan di antara larangan di kasrah adalah ujma atau ajam dari kata Israel. Demikian, dan kita berikan kesempatan kembali di via telepon 0218236543. Di belakang Mu'abdillah, tafadhal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Idham Khalid. Idham Khalid. Ahlan wa sahlan ya akhi al-karim. Fadal ya Idham Khalid. Iqra. Mudiruna al-mudari. Mohon maaf Pak Idham Khalid, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Dan mohon dikeraskan suaranya. Jazakallah khair. Diulang kembali Pak, silakan. Mudiruna al-mudari. Al-mudarisu. Apa makna al-mudarisu? Al-ustaz. Kalau ustaz itu al-mudarris. Tidak ada alifnya kan? Adam Khalid? Naam. Mudiruna. Mudirun. Tapi selanjutnya Pak, al-mudarisu. Kalau al-mudarisu, apa arti al-mudarisu? Guru. Guru. Kalau guru enggak ada alifnya, al-mudarris. Oh, iya kan? Ini ada alifnya. Madaris. Madaris. Apa arti al-madaris? Jam' min madrasah. Nah, sahih, jama' minan madrasah. Ya, sekolahan-sekolahan. Iya. Adif, idafakan, gabungkan. Mudiru madaris. Syakil, bariskan. Jangan disukunkan. Mudirul Madarisi. Nah. Kasra. Kenapa? Nah. Bukankah itu silah muntal jumu' timbangan mafa'il? Mudirul Madarisa. Nah, berubah lagi ya. Baru anda tanya gitu, antum sudah goyang antum. Berubah udah fatwanya nih. Hah? Yakin? Al-madarisa atau al-madarisi? Sudah jelas kalian enggak madarisa atau madarisi? Madarisa. Ah, pakai al-sat, madarisi. Jadi mudirul madarisi. Mudirul madarisi, ya. Kenapa dikasrahkan dia? Beri kasrah? Alif lam. Karena sirah muntahal jumu' yaitu bentuk akhir jamak ketika dimasuki alif lam atau dia sebagai mudhaf, tanda jarnya bukan fathah. Ya, tanda jarnya kasrah. Jadi tidak berlaku dia i'rab ismul ladzi la yansarif. Ya. Karena sudah dimasuki oleh alif lam. Jadi mudirul madarisi. Baik. Selanjutnya Yadani anta. Gabungkan Yadaka. Yadaka. Jadi yadaka. Bisakah yada anta? Tidak bisa. Apa alasannya? Karena kaf pengganti dari anta. Iya jelas kaf itu dhamir pengganti anta. Yang saya tanya bukan penggantinya. Yang saya tanya kenapa tidak bisa yada anta? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak bisa yada anta? Kenapa harus yadaka? Dhamir mutasil. Yang mana dhamir mutasil? Kaf. Kafnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus pakai dhamir mutasil? Karena dia mutasil. Dhamir mutasil ada dhamir rafa. Tu, ti, berarti dorab tu. Jadi jawabnya adalah mudhaf ilaih hukumnya mansub. Iya kan? Majrur atau mansub? Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Iya kan? Maka harus pakai dhamir jar. Dhamir ada dhamir rafa, ada dhamir nasab, ada dhamir jar. Kalau anta itu dhamir rafa munfasil. Nah, sementara mudhaf ilaih dia dhamir mesti apa? Dhamir jar. Karena hukum mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Nah, kalau dhamir jar adalah ka atau ki. Kalau anta jadi ka. Nah. Jadi yadaka sahih, yadaka. Baik, selanjutnya. Abawani. Abawani. Jadi abawaya. Naam, ana jadi abawaya. Jadi abawaya, apa artinya? Yadaka? Yadaka tanganmu. Dua tanganmu. Tangan. Baik, abawaya. Dua orang tuaku. Kedua orang tuaku, yaitu ayah dan ibu. Terus selanjutnya satu lagi, terakhir. Enani, iya. Ainani hiya. Ainaha. Ainaha. Iya, perhatikan hiya ini dhamir rafa sedangkan dia menempati tempat jar sebagai mudhaf ilaih, maka gantilah dengan dhamir jar. Dhamir jar hiya adalah ha. Jadi ainaha. Betul. Apa artinya? Kedua mataku. Kedua mataku. Kedua matanya. Kedua matanya. Nya siapa ini? Nya perempuan. Nya si perempuan. Iya, kedua matanya. Ahsan, barakallahu fika ya Ibnu Khalid. Ada pertanyaan, Ustaz? Oh iya, Allah. Nya matanya itu di dalam di dalam hadis Nabi. Apa? Ada di dalam hadis Nabi. Iya. Ada kata-kata wastaghfiruhu. Wastaghfiruhu kan asalnya wastaghfiru pakai alif saat ya. Wastaghfiruhu, iya. Kenapa? Asalnya pakai alif wastaghfiru. Terus? Pertanyaannya? Pertanyaannya dia nggak pakai alif kok. Oh mana gitu. Alif, iya sudah cukup. Ya itu aja saat. Iya ahsan barakallahu fiik. Afwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Adam Khalid, barakallahu fiik. Najib Basharan akhir satu. Baik, kena itu dhamir ya apa? Itu dhamir apa? Dhamir kena maf'ulnya dalam bentuk dhamir ya. Maf'ulnya dalam bentuk dhamir. Nah, ketika dhamirnya dalam bentuk dhamir, maka fi'il dalam bentuk istaghfiru tidak perlu pakai alif ya. Enggak perlu pakai alif. Tapi kalau seandainya dia bukan dhamir, maka dia pakai alif. Seperti isim apa? Seperti isim namanya kan? Istaghfirullah. Istaghfirullah. Istaghfiru pakai waw, pakai alif, kemudian Allah. Akan tapi kalau dia apa? Bukan isim zahir, tapi dhamir, dia tidak perlu pakai alif. Wallahu'alam. Iya. Baik, jazakallahu khair. Demikian Pak Idham Khalid pertanyaan yang anda sampaikan. Semoga bisa difahami jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih. Masih ada satu nomor saja kita berikan kesempatan kembali. Selesai asabi asabi yang ketujuh. Yang ketujuh untuk latihan yang ketujuh mungkin kita berikan kesempatan kepada ikhwan untuk baca instruksinya. Coba baca instruksinya. Contoh. At-tadribu as-sabi' thani al-kalimat allati tahtaha khattun fil jumal al-atiyati. Musannakan. طيب نعم ثن الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية هي. Jadikanlah kalimat-kalimat yang bergaris bawah ini menjadi musanna pada jumlah berikut ini. Ya. Berarti apa? Kalimat yang di bawah ini atau kata yang di bawah ini dalam bentuk mufrad sekarang jadikan ثني. ثن الكلمات. Pertanyaannya saya akan tanya instruksi dulu. Sani ini fi'il apa ini? Amr. Amr. Apa tanda ininya? Tanda binanya? Dibuangnya huruf ilat, Ustaz. Buang huruf ilat. Ma harfu illah? Iya. Ya, sahih. Sani. Berkata sanna. Tanna yusanni. Ya. Kalau sanna itu depannya alif. Ketika mudhari, ya. Yusanni amar sanni dibuang ya jadi sanni sahih. Baik, ikra misal. Aina ummuka ya Ibrahim? Ammuka. Aina ammuka ya Ibrahim? Aina ammaka ya Ibrahim? Naam. Coba terjemahkan. Di mana paman kamu wahai Ibrahim? Di mana kedua pamanmu wahai Ibrahim? Ammaka dua pamanmu. Jid. Irfa' yadak. Naam. Irfa' yadaika. Irfa' yadaika. Yadaika. Taib. Nah, saya pertanyaan kembali pada soal awal. Soal awal. Limadha ataita bil alif? Aina ammaka bil alif? Kenapa enggak aina ammaika? Li'annahu marfu'. Ya, kenapa dia rafa' itu? Dia sebagai mubtada, Ustaz. Mubtada muakhar. Aina khabarnya? Aina. Aina. Nah, isim istifham zarfiyah. Ya, khabar muqaddam. Kenapa dulukan khabarnya? Karena di isim istifham. Isim istifham mesti terletak di awal, ya. Asal kalimat apa? Ammuka aina, ammaka aina. Tapi tidak boleh dalam bahasa Arab istifhamnya diakhiri, mesti letakkan di awal. Tapi asani kenapa yadaika qara'ta bil ya walaysa bil alif? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Alabtu nasbih? Iya. Al ya. Naam, sahih. Irfa yadaika. Tapi fadhal Ustaz Hasan. Jazakallahu khair atas penjelasannya dan yang telah membaca kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan di latihan berikutnya, latihan ketujuh. Di halaman 79, ya, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Baik, tafadhal. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Fudail di Bogor. Baik, Umu Fudail, silakan. Naam, tafadhali. As-salis. As-salis, naam. Mada aku... ماذا قالت المرأة لابنتها؟ لابنتها بتقول؟ لابنتها. انظري جيدا. انظري جيدا. من لابنتها؟ بتقول بتاني لابنتها؟ نعم. Betul? Atau lain buku barangkali ya? Kitabnya. Mana Hamzah di situ? Hamzah wasal. Kalau baca libna, berarti ada Hamzah wasal. Libnati atau libintiha? Oh, naam. Libintiha. Betul kan? Libin bukan lib. Kalau lib berarti setelah lam ada hamzah wasal alif lam. Alif lam itu hamzah wasal. Libnatiha. ini tidak ada hamzah, berarti apa? Li bintiha. Tapi ayat di mara tsaniya, madza qalat? Madza qalat al mar'atu li bintiha? Li bintiha. Tapi coba terjemahkan. Apa yang disampaikan seorang perempuan kepada anak perempuannya? Naam. Tapi tsanniha? Madza qalat al mar'atu li bintiha? Libintaiha, libintaiha. Taib. Jahid. Kenapa pakai ia? Kenapa pakai libintaha? Karena majrur dengan huruf jar. Nah, karena dia isimnya majrur dengan lam, lam jar. Jika nemu sanda, tanda jarnya ya, betul. Libintaiha. Taib. Mana nunnya? Nunnya dihapus. Dibuang, asalnya apa? Libintaini, dibuang nun. Kenapa dibuang nun? Karena mudhaf. Naam, idhafah, karena dia mudhaf, sahih. Taib, al-thalis? Al-rabi. Al-rabi, sahih, afwan. Jazakallah khairan. Al-rabi. Ghasaltu rijli. Ghasaltu rijli. Ghasaltu rijli. Apa artinya? Saya mencuci kaki saya. Iya. Sanniha. Ghasaltu rijlaya. Ghasaltu rijlaya. Taib. Kenapa pakai iya? Rijlai. Karena mansub. Kenapa? Kenapa dia mansub di situ? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Sahih. Maf'ul bih objek. Karena itu yang dibasuh. Jadi saya artikan? Saya mencuci kedua kakiku. Nah, saya mencuci atau membasuh kedua kakiku. Rijlaya. Nah, asalnya rijlaini, dibuang nun. Idhafah kepada ya, rijlaya. Yaitu ya mutakallim, mudhafileh. Taib, khamisan? Al-khamis. Nah. Ahadha tilmizuka? Ahadha tilmidhuka? Jayid, terjemahkan. Apakah ini muridmu? Naam, apakah ini muridmu? Tapi sanniha? Ahadha tilmidhaka? Ahadha tilmidhaka? Apakah ini kedua muridmu? Yakin, hal hadha sahih ini? Naam. Tilmidhaka. Ahadha tilmidhaka. Betul pakai alif? Naam, Ustaz. Kenapa pakai alif? Karena khabar. Khabar. Mana mubtada'nya? Hadha. Hadha. Kenapa mubtada'nya bentuk hadha? Mabni. Mabni. Tilmidhaka musanna atau mufrad? Mufrad. Mufrad. Tilmidhaka musanna. Hah? Tilmidhaka musanna. Tilmidhaka musanna. Baik, mana mubtada'nya? Hadha. Hadha. Bisa kan mubtada' mufrad khabarnya musanna? Hadha. Nah, ini harus jeli ya. Nah, jangan hanya terfokus kepada instruksi. Tanni. Ya, menjadikan musanna kata yang digarisbawahi. Hanya terfokus pada kata yang dibawahi. Terkadang berdampak pada yang lainnya, ikut berubah. Jadi, tilmidhaka jadi musanna khabarnya berarti mubtadanya harus dimusannakan. Jadi, a'idi, ulang kembali. Mas sahih? Ahadhani tilmidhaka. Hakadha ahadhani tilmidhaka. Ya. Sahih. Tapi ahsanti. Barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Mu Fudil di Bogor. Nah, inilah perlu apa? Kejelian. Ya, ya kejelian sekali. Jadi harus perhatikan. Ya, semua berpengaruh satu persatu. Iya betul. Ada yang harus berubah, ada yang tidak. Nah. Baik. Tep, barakallahu fiik. Dan demikian peringatan Mister Raja TV sangat perlu diperhatikan dan fokus untuk melihat dan merubah kata-kata dan bahasa Arab. Apa yang menjadi harus kita rubah, maka dirubah sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari tentunya. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543, masih di latihan yang ke-7 di halaman 79. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Fatimah di Bekasi. Baik, makan ya, Umar Fatimah. Assalamualaikum. Tafadhali ya Umar Fatimah. Cita khud risalataka. Khud risalataka. Naam, Ustaz. Baik, bisakah risalataki? Bisa, Ustaz. Bisa. Tidak. Enggak bisa. Tidak. Dari mana tahu tak bisa? Dari amarnya, Ustaz. Dari fi'il amarnya khud. Iya, nah, betul. Nah. Terus coba terjemahkan terjemahan. Ambillah suratmu. Ambillah suratmu. Nah, Ustaz. Dan samiha. Jadi khudha, Ustaz, ya. Khudha risalataika. Khudha risalataika. Risalataika. Bagaimana kok bisa khudha kemudian ka? Khud risalataika. Hah? Enggak, Ustaz. Khud risalataika. Bukan khudha. Enggak, la. Khud risalataika. Iya, yang disuruh itu kan perintah adalah yang digaris bawahi. Ke pengaruh yang atas dari sana. Iya. Khud risalataika. Tapi bisa saja yang di garis bawahi itu apa? Kaf juga ikut di garis bawahi ya? Khud risalataikuma. Nah, kalau kalau di kafnya di musanna kan bagaimana itu? Kuma, Ustaz. Kuma. Nah. Jadi bagaimana instruksinya? Khudha. Khudha pakai alif ya. Khudha risalataikuma. Risalataikuma. Jadi kalau kafnya diikut dimusannakan berarti apa? Khudha risalataikuma. Kalau tidak, khud risalataika. Iya. Terjemahkan, terjemihah. Karena sudah berubah. Ambillah kedua suratmu. Iya. Asabi. Tapi sebentar, kenapa kenapa pakai iya? Kenapa enggak risalataka? Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ul bih, betul, objek penderita dari kata khudh. Makanya pakai iya. Asabi. Asabi. Ba'a ukashatu baitahu. Naam, ba'a ukashatu baitahu. Baitahu. Baik. Sani. Sanniha ba'a ukashatu baitaihi. Baitaihi. Naam. Ba'a ukashatu baitaihi. Kenapa pakai ya? Maf'ul bih kembali. Maf'ul bih daripada ba'a. Terjemahkan. Ukashah menjual rumah yang mufrad dari sana ya tadi. Terserah, yang mufrad dulu. Ukashah menjual rumahnya. Rumahnya. Baik, kalau musanna? Ukashah menjual kedua rumahnya. Nah, nah. Ukashah telah menjual kedua rumahnya. Telah menjual, ba'a itu telah kata kerja madhi, lampau. Nah, telah terjadi. Taib, masih kurang? Wahid, Ustaz. Taib, tambah lagi. As-samin. As-samin. Hadas siwaru samanuhu mi'atu riyalin. Taib, terjemahkan. Siwar dari gelang. Gelang ini harganya 100 rial. 100 rial. Nah. Taib sanni. Sanni. Hadas siwaru samanuhu mi'atai rialin. Hadas siwaru samanuhu mi'atai rialin. Mi'atai rialin. Kenapa pakai ya? Mi'atu. Mudhaf. Ustaz. Yang ditanya pakai ianya. Tidak, Ustaz. Hah? Nah, tidak ada. Hada siwaru samanuhu mi'atu riyalin. Mi'ata riyalin. Mi'ata riyalin. Pakai alif. Nah, Ustaz. Pakai alif. Yakin itu pakai alif? Insyaallah yakin, Ustaz. Insyaallah yakin. Nah. Apa? Rafa karena coba. Dia sebagai khobar, Ustaz. Ini kayaknya setengah menjawab, setengah bertanya. menjawab, Ustaz. Menjawab, tapi nah. Jawab dengan tegas. Nah, Ustaz. Sebagai khobar, Ustaz. Sebagai khobar. Nah. Khobar apa? Hadas. Khobar kan banyak. Ada khobar kana, khobar inna, khobar laisa, khobar mubtada. Khobar mubtada, Ustaz. Khobar mubtada. Pertanyaannya, mana mubtadanya? Mubtadanya hada. Hada. Tapi siwaru? Siwaru badal. Badal, samanu? Khobar. Khobar. Dah, tadi mi'atu khobar. Berarti mi'atu badal, Ustaz. Badal dari mana? Dari samanu. Apa artinya kalau dia badal itu? Iya. Samanu harganya? Harga. Serat 200 rial, 200 rial harganya? Kan tidak sama. Harga, samanu, harga. 200 rial. Samanu mi'atu rialin itu khobar, Ustaz. Apa? Dari samanuhu mi'atu rialin itu jadi khobar, Ustaz. Khobar dalam bentuk apa ini? Berapa kata itu khobar itu? Samanuhu. Nadi, Ustaz. Taib, kita akan minta pada peserta lainnya. Taib, yakfi harik, cukup ini. Iya. Ada yang ditanya, Ustaz, sebentar. Iya, Allah. Untuk ini, Anda mau tanyakan yang di surat Al-Ahqaf. Yang pertengahan itu kan pada kata itu nih, di situ kan itu nih, iya. Ya, nah, Ustaz, banyak yang salah membaca dengan utu gitu, Ustaz. Pertanyaan Ustaz, itu dari kata itu kan kalau dilihat dari terjemahan itu datangkan, bawakanlah dengan ati, Ustaz, ya. Ata. Ata. Ata jadi ya'ti, Ustaz, ya. Ata ya'ti. Nah, jadi untuk berarti ini untuk jamaknya, Ustaz. Iya. Gitu. Tapi ya, itu nih. Itu nih. Itu nih, iya. Tapi di sini tidak ada alif, Ustaz. Kenapa? Tidak ada alif untuk wau alifnya untuk menjelaskan jamaknya, Ustaz. Tidak mesti alif, karena itu setelahnya bukan isim zahir. Makanya tadi saya katakan, kalau dia fi'il amr atau fi'il madhi, kalau di depan itu maf'ul bih-nya adalah bukan isim zahir, maka tidak pakai alif. Oh, gitu. Iya. Itu di situ ada nun niswu, nun apa? Nun nun wiqayah. Iya, enggak pakai alif. Kalau ada apa Ustaz tadi mau ulang? Kalau dia maf'ulnya isim zahir baru pakai alif. Oh, gitu. Iya. Masalah darabu, masalah darabu al-kalba. Darabu setelah waw itu ada alif, al-kalba. Nah, kalau dia dhamir tidak darabuha. Langsung setelah waw langsung dhamir tidak ada alif. Iya, itu kaidahnya. Nah, demikian nun niswa. Nun apa? Nun wiqayah, iya. Saya Ustaz Barqalfi. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair ya Fatimah, terima kasih barakallahu fik dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV masih di latihan yang ke-7. Silakan di 0218236543. Baik, di belakang Fatimah, silakan. Halo. Maaf terputus, kami sampaikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya juga melalui pesan singkat terkait dengan kaidah ini atau yang sudah kita pelajari, Anda bisa menyampaikan di 0813177765443. Kita angkat untuk telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Hanif. Hanif. Wah, ini silakan. Sahabatnya nih. Dari Umu Fatimah. Nah. Barangkali insyaallah ada jawabannya sama Umu Hanif ini. Nomor as-samin nomor 8 ini. Ana coba, Ustaz. Coba, iya. Hadza mubtada siwarun. As-siwaru, as-siwarun. Badal, afwan, as-siwaru badal. Iya. Samanuhu mubtada sani mi'atu khabar dari samanuhu. Dari mana tahu samanuhu itu mubtada sani? Karena jumlah dia. Afwan Ustaz, sebentar. Hadza mubtada, samanu mubtada juga, kemudian juga mudof, hu-nya mudof ilai, mi'atu khobar dari samanu. Samanu. Nah, jadi dia khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Saya tanya tadi adalah samanu itu mubtada sanin, ya dari apa tandanya mubtada sanin di situ? Ada karinah itu. Ada dhamir. Nah. Ada dhamir yang kembali kepada mubtada awal. Iya, itu sangat penting. Jadi kalau khabar dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, mesti ada dhamir yang kembali kepada mubtada awal. Mubtada awal. Nah. Ya, coba saya tulis dulu. Contoh ya. Baik. Ya. Tushahidin tilfaz? Naam, Ustaz. Baik, masalah al-ma'had. Iya, al-ma'had. Apa itu al-ma'had? Pesantren. Pesantren atau perguruan ya. Boleh pesantren atau perguruan. Perguruan itu atau ma'had itu, lembaga itu, kenapa? Gurunya. Gurunya. Rajin. Para gurunya rajin. Mudarrisuhu. Para guru. Mudarrisunahu. Kenapa pakai non? Ingat kaidah kita ya. Dibuang, Afwan. Iya, dibuang ketika digabung. Nah, mudarrisuhu. Baik, mudarrisuhu rajin. Mujtahidu. Nasyituna. Nasyitun atau nasyituna? Nasyituna. Nah, yang rajin itu lembaga pesantren atau guru? Gurunya. Guru, berarti ini khabar dari? Mudarrisu. Berarti khabar ini mubtada. Mubtada apa? Mubtada kedua. Tentu ini mubtada awal, mesti ini mubtada. Karena isim, setiap isim di awal mesti mubtada. Namanya mubtada awal. Kenapa pakai istilah mubtada awal? Karena ada mubtada kedua. Ini dia. Dari mana? Pertanyaan kenapa karinah tanda bahwa ini mubtada sani? Ini ada dhamir. Kembali pada ma'had. Kalau tidak ada dhamir maka tidak kalimat itu tidak sempurna, terputus kalimatnya. Al ma'hadu al mudarrisuna nasyitun. Hadza khata. Nah, al ma'hadu al mudarrisun. Nah, umpamanya kan? Mudarrisun. Nah, nasyitun pesantren itu para guru-guru rajin. Ini kalimatnya terputus. Para guru-guru rajin. Pesantren itu, lembaga itu, para guru-guru rajin. Nah, kenapa? Kenapa terputus? Tidak ada jumlah ini yang mengikat. Ini, jumlah sempurna ini. Jumlah yang sempurna, mudarrisuhu nasyitun, para dewan gurunya atau dewan gurunya apa? Rajin. Nah, ini kalimat sempurna. Jadi kalau tidak ada dhamir, maka kalimat itu tidak mengikat. Tidak mengikat kepada kata yang pertama. Lembaga itu para guru rajin. Tidak mengikat. Seharusnya apa? Ada dhamir, ini dia dhamir kembali ini. Lembaga itu para gurunya rajin. Adanya kembali pada ma'had. Ini tanda karinanya, tanda bahwa ada dhamir. Nah itu syarat mutlak. Ketika khabar ini mubtada, ini khabar bentuk jumlah, ini jumlah ismiyah, mesti ada dhamir yang kembali kepada mubtada sebagai pengikat. Rabit, namanya rabit, pengikat. Rabit. Iya, rabit. Rabit. Ya, rabitun. Ya, pengikat. Contoh ini ke jumlah ismiyah. Sekarang kita jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyahnya. Al-ma, masalan al-jami'atu. Universitas itu telah pergi, telah musafir, telah safar. Siapa? Rektornya. Universitas itu, universitas itu telah berangkat rektornya ke Makkah. Apa telah berangkat? safara. Safara. Pakai safara, karena kepingin jauh pakai safara. Ya, safara. Safara. Nah. Mudiruhu. Apa? Mudir. Rektornya mudir. Mudi. Ruha. Ruha. Nah, kenapa harus pakai hadis ini? Kenapa? Supaya mengikat. Ini kalimat sempurna. Safara mudiruha ila Makkah al-mukarramah. Naam. Ila Makkah al-mukarramati. Ini kalimat sempurna. Safara mudiruha ila Makkah. Ila Makkah al-mukarramah, telah berangkat rektornya ke Makkah al-mukarramah. Nah, kalau tidak ada dhamma di sini al-mudiru, safara al-mudiru, nah, maka kata ini tidak mengikat bagi kalimat, bagi kata sebelumnya. Jadi kalimat ini atau kata ini tidak mengikat bagi kalimat ini tidak mengikat bagi kata sebelumnya al-jami'ah. Berarti tidak, tidak, yeah, menjadi khobar. Bukan enggak jadi khobar, salah kalimatnya. Oh. Iya. Yeah. Salah. Al-jami'atu safara al-mudiru ila Makkah. Kalimat itu enggak apa? Enggak benar bahasanya. Sekali berkali pelam, Ustaz. Apa? Sekali berkali pelam al-mudirnya. Iya, kalau pakai alif lam, al-mudir sa al-jami'atu safara al-mudiru ila Makkah al-mukarramah, hadhihi jumlah laysa sahihah. Nah, tidak benar kalimatnya. Salah kalimatnya. Salahnya di mana? Khabarnya dalam bentuk jumlah ism fi'liyah, kemudian tidak ada rabit pengikat kepada jami'ah. Di sini enggak ada rabit. Makanya harus ada rabit, maka mudiruha. Pak harus pakai ha. Kenapa ha? Kenapa enggak hu? Karena jami'ah mu'annas. Mu'annas, nah. Iya. Telah berangkat rektornya. Nah, itu baru dia. Universitas itu telah berangkat rektornya ke Makkah. Makkah al-mukarramah. Nah, itu sangat penting. Jadi Jadi sudah baku saja pakai rabit ya. Iya, mesti itu syarat mutlak rabit, mesti ada rabit yang kembali kepada mubtada nama. Nah. Rabit ini jumlah fi'liyah. Coba jadikan jumlah ismiyah khabarnya. Tinggal diputar aja itu. Mudiruha al-jami'atu. Naam. Mudiruha. Mudiruha ila Makkah. Mudiruha safara ila Makkah. Iya. Sama aja, maknanya sama. Dalam bahasa kita itu maknanya sama. Kita ubah. Cuma kalau ini khabarnya jumlah fi'liyah karena dia fi'il, ini jumlah fi'liyah fi'il. Kalau kita putar fa'ilnya menjadi mubtada. Apa? Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah khabarnya berarti mubtada. Nah, ini harus diperhatikan. Ini fi'il, ini apa? Fa'il. Fa'il. Pelaku daripada safara. Tapi kalau putar mudiruha. Nah. Mudiruha safara ila Makkah. Jadilah ini jumlah ismiyah, ini mubtada. Mubtada apa? Kata mubtada yang kedua, tsanin, karena ini mubtada awal. Safara bentuk khabarnya bentuk jumlah fi'liyah bagi kata mudir. Ya. Yeah. Mesti ada ha. Mesti ada ha juga kembali pada jami'ah. Baik. Ahsanti. Bisa difahami, nah, ya, Umar? Iya. Tuh, terus, terus coba jawab selanjutnya. Harus tadi ya. Hah? Bukannya nomor 9. Ustaz. Yang mana itu? At-tasilan. Nomor 9 tadi. Naam, at-tasi, sahih. Baitul ajira 100 riyalin. Naam. Baitul ajira 100 riyalin. Nah, 100 riyalin. Coba terjemahkan dulu. Saya memberi ajira itu apa, Ustaz? Ya? Al-ajir, mana al-ajir? Penyewa, bukan? Hah? Pekerja yang apa? Pengupah yang bekerja lah. Buruh, Ustaz. Ya? Buruh, al-ajir, buruh, iya. Yeah. Ya, yeah, pekerja al-ajir. Saya memberi pekerja, seorang pekerja. Kan ada bahadis kan? Utul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu au qala an-nabi au qala an-nabi alaihi salatu wasalam. Berilah apa upah pekerja kan sebelum kering keringatnya. Saya memberi pekerja 100 rial. 100 rial. Ataitul ajira 100 rialin. Baik, kenapa dibaca mi'ata? Mi'ata kan dia maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih al-ajira. Ajira dia maf'ul awal, mi'ata maf'ul sani. Jadi dia maf'ul ini. Kenapa, Ustaz? Naam. Dia maf'ul. Naam. Jadi kata a'ta membutuhkan dua objek. Naam. Betul, sahih. Taib, sanniha. A'taitu al-ajira mi'atay riyalin. Naam, a'taitu al-ajira mi'atay riyalin. Pakai ya. Sahih. Ahsan, barakallahu fiik. Afwan Ustaz bertanya. Kalau masdar muawwal itu terkadang dibuat fa'il, terkadang dibuat maf'ul bih. Ana masih belum paham betul itu, Ustaz. Sekarang gini aja, lihat aja fiilnya. Itu saja, kuncinya lihat fiil. Apakah fiil itu butuh apa? Butuh fa'il atau butuh maf'ul? Iya. Bukan, bahkan masal mu'awwal itu tidak mesti dia jadi fa'il. Bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa jadi mubtada. Naam. Iya. Maka lihat itu kalimatnya. Apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kalau jumlah fi'liyah, apakah dia butuh fiil itu butuh fa'il atau butuh maf'ul bi? Gitu. Iya, itu aja kuncinya. Contoh, gitu, iya, contohnya, uridu an usafira. Nah, uridu an usafira. Sekarang uridu ada fa'il enggak itu fa'ilnya? Uridu sudah fi'il fa'il itu. Nah, sudah ada fa'ilnya kan? Takdirnya apa? Ana. Berarti dia butuh apa? Maf'ul. Berarti mana maf'ulnya? An usafira. Masdar muawwal, fi'il wa fa'il, fi'il dan fi'il. Nah, tapi kalau saya katakan yumkinuka an takhruja, yumkinuka an takhruja, yumkin itu fi'il mudhari. Nah, mana fa'ilnya? Yumkinuka. Nah, berarti yang masdar muawwal itu saja. Ya, itu dia. Dari mana tahu bahwa itu fa'il? Karena disebut dengan ka, kan enggak mungkin ka itu. Karena sudah ada maf'ulnya. Mana maf'ulnya? Kaf. Enggak mungkin kaf itu fa'il kan? Yumkinuka, berarti ka itu objek maf'ul bi, itu didhamir nasab, berarti an takhruja masdar muawwal sebagai fa'il. Oh gitu. Yasurruni an ta'tiya ila baiti. Yasurruni an ta'tiya ila baiti. Ya. Man yasurruni, membahagiakan saya. Menyenangkan saya, kan gitu letterliknya. Nah, menyenangkan saya kedatanganmu. Kedatanganmu. Berarti nah, ayat tiaka itu fa'il, Ustaz. Iya, iya, iyanya. Ya mutakallim itu apa? An ya'tiyani. Yasurruni, afwan. Yasurruni. Ya itu maf'ul bih, kan? Naam. Menwiqaya. An ta'tiya. Berarti apa? Masdar muawwal? Fa'il. Fa'il, iya. Itu ayat tiaka kan sudah bersambung dengan maf'ul bih juga, Ustaz. Ayat tiaka kan sudah bersambung dengan ya suruni anta tia. Anta tia bukan anta tiaka. Gimana anta tiaka? Cukup kedatangan saja. Anta tia itu kan fiil kan? Naam. Ya suruni anta tia. Atau ya'ti. Naam. Terjemahkan bebas apa? Saya senang kamu datang. Iya, itu terjemah bebasnya. Iya. Ahsan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Muhanif. Barakallahu fiik. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita masih berikan kesempatan bagi Anda di line telepon 0218236543. Di nomor selanjutnya nomor 10. Silakan, fadhal. Halo. Saya terputus, mohon maaf. Silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di halaman 79 di pelajaran yang ke-9 di latihan yang ke-7. Latihan yang ke-7 yang sekarang kita bahas ya di nomor 10. Halo. Baik, silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, terputus, kami angkat kembali. Dan mungkin kita berikan kesempatan bagi ikhwah di studio saja. Baik, fadhol ya. Ada 1 2 3 nomor, silakan. Al-Ashir. Al-Ashir, naam. Al-Ashir. Akhuhu tabibun. Akhuhu tabibun. Apa artinya? Saudaranya, saudara laki-lakinya, seorang tabib, dokter. Seorang dokter. Jadi, saudara laki-lakinya, seorang dokter. Tapi, sanni? Sannihi? Akho. Akho. Kemas. Lupa ya. Ragu. Akho. akhahu tabibun. Akhahu tabibani. Betul? Yakin begitu? Ya, ini karena tidak mengikutin pelajaran sebelumnya ya. Taib labas kita minta kepada peserta. Iya. Silahkan pendengar dan pemirsa Radio TV di halaman 79, masih di latihan yang ke-10. Baik, silahkan. Di nama 10, mohon maaf, di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Mahir, Ciledug. Ya, baik, ahlannya Umu Mahir. Nah, sudah siap? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, Al-Ashir. Akhahu tabibun. Akhahu tabibun. Ya, akhuhu tabibun. Terus, musannanya? Jadi ke musanna. Akhawahu tabibani. Akhawahu tabibani. Akhawahu tabibani. Betul yakin itu? Insya Allah yakin. Baik, coba lihat kembali mufradnya. Apa bedanya waw di situ dengan waw ketika musanna? Ini karena kalau akhuhu, aku ini kan min asma'il khamsah. Min asma'il khamsah. Waw itu sebagai waw apa tuh? Waw ini ini kan mudhaf. Yang ditanya waw-nya bukan mudhafnya. Waw ini. Waw ini min asma'il khamsah. Waw-nya atau akhunya semua itu asma'il khamsah? Ya, insyaAllah. Afanya Umar Umair terputus sama ya, afanya ya. Umar Fitri hidup ya. Ada penjelasan tambahan, Zat? Ya, ini harus jeli ya. Masalah masalah asma'il khamsah. Ya, itu dari kalimat akhun. Nah, harus diidhafakan kepada selain ya mutakallim. Itu syarat pertama. Jadi akhuhu, akhun menjadi akhuhu ketika marfu. Jadi waw ini adalah alamatul i'rab. Itu harus diingat. Waw ini alamatul i'rab, bukan waw asli. Jadi akhuhu tabibun. Kalau mansubnya akhahu, kalau majarnya pakai iya akhihi. Jadi akhuhu, akhahu, akhihi. Ya, yeah. Sedangkan musanna akhawahu, ada waw situ, tapi waw itu bukan tanda i'rab. Nah, beda. Waw itu apa? Waw asli. Iya. Ini harus sama dengan abun. Musannanya apa? Abawani. Makanya syarat apa? Asmaul khamsah, syaratnya apa? Tidak, dia harus dalam bentuk mufrad, nah, tidak dalam bentuk musanna dan jamak. Aku, akuhu, tabibun. Akuhu, tabibun. Saudaranya seorang, laki-lakinya seorang, saudara laki-lakinya seorang dokter. Ra'aitu akhahu, saya melihat saudara laki-lakinya. Kemudian bahastu an akhihi. Perhatikan perubahannya. Ini waw, sini alif, sini ya. Ini tanda i'rab. Karena i'rab itu perubahan. Itu yang berubah. Waw menjadi alif, alif menjadi ya. Ini ketika marfu, karena dia mubtada. Ini ketika mansub, tanda nasabnya alif, karena dia maf'ul bih. Ini jar, ketika jar, karena dimasuk alif an, huruf jar, akhihi. Nah, sedangkan di sini adalah dimusannakan akha, akhawahu tabibani. Nah, waw di sini bukanlah waw ini. Wa ini tanda i'rab, wa ini apa? Waw asli. Kata akhun, akhun itu kan dua huruf. Nah, dua huruf. Ini aslinya apa? Tiga huruf. Asalnya apa? Akhawun. Itu asal. Akhawun. Dibuang kena thiqal, kena berat. Abun asalnya apa? Abawun. Abun asalnya apa? Abawun. Itu asalnya. Tidak bisa apa? Waw didommahkan. Waw berdommah itu sakil. Berat. Makanya dibuang huruf wawnya. Buang. Akhun. Akhawun. Abun asalnya abawun. Nah, ini ketika musanna. Ketika musanna. Tazhar. Waw asliyah. Nampak kembali waw aslinya. Jadi muncul kembali waw asli ketika musanna. Jadi akhun. Akhawani. Akhawani. Nah, kemudian nunnya dibuang karena idhafah akhawani. Nah, alif di sini adalah alif tanda i'rab. Alif apa? Tanda i'rab. Tanda i'rab. Itu tanda i'rab, akhawani. Alif itu tanda i'rab. Berbeda, waw di sini waw tanda i'rab, di sini tanda i'rabnya alif karena dia musanna. Waw ini waw asli. Kalau ra'aitu apa ini? Saya melihat apa? Akhawaihi. Akhawaihi. Ini pakai ia. Kenapa pakai ia? Kerana musanna mansub dengan ia. Baik, majrur. Bahastu an. Akhawaihi. Juga tanda jar juga ia sama. Musanna tanda nasabnya ia. Tanda jar juga ia ketika nasab. Nah, ini dia. Jadi yang berubah itu alif jadi ya jadi ya. Di sini yang berubah adalah waw jadi alif jadi ya. Nah, ini asmaul khamsah. Ini bukan asmaul khamsah. Ini musanna. Jadi waw ini adalah waw asli. Kalau ini waw tanah i'rab, ini waw asli. Asalnya akhawun. Jadi kembali waw aslinya ketika musanna. Demikian juga abun. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan barakallahu fiik. Demikian peninggal dan pemirsa Raja TV, penjelasan dari kaidah asmaul khamsah terkait dijelaskan kembali, diulang kembali dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan kembali latihan, dua nomor lagi. Ya, dua nomor terakhir mungkin yang bisa kita bahas. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Afansa keputus tadi. Alhamdulillah, Umar kembali. Silakan, nama Ibrahim. Paham ya? Khalil. Iya. Ana langgur telepon. Taib, iya. Taib, fadal ya, ma. Nama selanjutnya, insyaAllah. Ini marfu ya, Ustaz, tanda alam. Akhuhu kalau asmaul khamsah, waw itu waw tanda i'rab, marfu. Iya, karena itu yang berubah, menjadi alif, jadi waw, jadi alif, dia jadi ya. Akhuhu, akhahu, akhi. Kalau musanna, waw itu waw asli. Akhawani. Iya. Takam... Naam, hadi ashar. Ina, hadi ashar. Dabhasu Fatimatu an akhiha. An akhiha, iya. Nah, itu pakai iya kan? Kena asmaul khamsa. Taib, sanniha. Dabhasu Fatimatu an akhawaiha. Ya, sahih, akhawaiha. An akhawaiha. Iya, harus tampil wawnya kembali. Waw yang dibuang. Akhawaiha. Nah, akhawaha, akhawaiha. Taib, coba terjemahkan, terjemihnya. Fatimah senang mencari saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya. Kalau akhawaiha? Fatimah senang mencari kedua saudara laki-lakinya. Nah, dua orang saudara laki-lakinya. Taib, ramuan akhir? Mata abuhu. Mata abuhu. Terjemihnya? Mata abawahu. Nah, mata abawahu. Coba mata abuhu terjemahkan. Telah meninggal bapaknya. Nah, bapaknya atau ayahnya. Baik, musanna? Telah meninggal kedua bapaknya. Kedua bapaknya, kedua orang tuanya. Kalau bapak satu orang kan. Mata abawahu, telah meninggal kedua orang tuanya. Iya. Jadi ini waw di sini alamat rafa ya Ustaz ya. Yang mana itu? Abuhu. Abuhu. Iya, alamat rafa itu. Marfu bil waw li annahu min asma'il khamsah. Kalau mata abawahu marfu bil alif. Iya. Bil alif. Ya, alif. Anahu musanna, alif. Jadi waw-nya waw asli. Kalau yang akhwaiha itu, alamat jarnya? Ya. Ya. Okay. Ya. Oh. Ya, tapi ya-nya ya musanna. Kalau an akhiha, ya itu ya apa-apa? Ya, tanda i'rab juga. Cuma ini min asma'il khamsah. Beda. Oh, oh iya. Ya. Afwan. Afwan. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masyaallah, akhirnya sampai juga kita ke nomor 12. Insyaallah kita cukupkan kaji kita ini malam ini. Enggak perlu banyak-banyak, yang penting paham, ya. Baik, selesai. Apa ada pertanyaan? Baik, ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kami angkat beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik ya Ustaz. Iya. Untuk asma musanna, diulang kembali Ustaz, kaidahnya apabila dihilangkan nunnya apakah harus idhofah? Adakah kaidah selain idhofah yang kemudian dihilangkan nunnya? Iya, yang nonnya yang buang itu hanya musanna dan jamak muzakkar salim, tidak ada selain itu. Jadi non, non musanna, non tasniyah, non dun jamak muzakkar salim. Non jamak muzakkar salim, apa contoh jamak muzakkar salim? Mempunyai kita muslimuna. Nah. Kalau musannanya muslimani. Jamak muzakkar salim adalah jamak itu plural, muzakkar laki-laki, salim itu beraturan. Jadi jamak beraturan untuk laki-laki, muslimuna, mu'minuna, saimuna, itu jamak muzakkar salim. Kalau musannanya muslimani, mu'minani, saimani, dan seterusnya. Nah, ketika ini dijadikan mudhaf, nun kedua nun itu dibuang. Apa kita bikin? Muslimu Indonesia. Jadi orang-orang muslim Indonesia, muslimu Indonesia, muslima Indonesia, dua orang muslim Indonesia. Jadi dibuang nunnya. Demikian juga jamak muzakkar salim. Nah, coba nanti diulang kembali pelajaran kita sebelumnya, itu pelajaran apa? Yang ke 9 pada latihan yang ke latihan apa? Latihan yang ke pertama itu. Itu lihat sudah, latihan ke pertama, yang kedua, latihan kedua. Itu kedua dan ketiga dan keempat situ sudah dijelaskan, ya. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Dan demikian pertanyaan ini menutup kajian kita di kesempatan malam ini. Silakan, Ustaz. Baik, jazakumul khair wa jazaa ala husni istima'ikum wa ishtirakakum fi hadha ad-dars. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita tutup saja kajian kita insyaallah. Mungkin sekali sekali lagi ya, pertemuan kita untuk Ramadan ini insyaallah itu tanggal 3 kalau tidak salah. Setelah itu saya akan libur, mungkin insyaallah jika Allah berkehendak untuk bertemu lagi, kita akan bertemu insyaallah pada bulan Agustus awal insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khair jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.